Ya, sebuah lagu ku persembahkan buat hadirin semuanya malam ini. Semoga lagu ini juga bisa berkenan ya. Ada Rana Duga. Merana, memang merana. Kalau putus cinta, merana, memang merana. Kalau putus cinta, berduka, tentu berduka. Kalau gagal cinta, tapi jangan sampai jadi putus asa. Dan juga jangan sampai jadi gelap mata. Merana, boleh merana, seramanya saja. Berduka, boleh berduka. Dukanya saja. Terima kasih bos. Roma Collection juga selamat malam buat lagi juga bos. Tersayang, nyawa pun bisa melayang. Jangankan cuma tercinta, raga pun pasti berpisah. Jangankan cuma suka, makanya kalau menyinta sewajarnya saja. Makanya kalau bahagia jangan sampai lupa, sehingga kalau tiba saatnya berpisah, terlalu kecewa, tak terlalu parah. Merana, boleh merana, seramanya saja. Berduka, boleh berduka, sedukanya saja. Java One Shopping, kita terima kasih. Semesta pun ditinggalkan,